Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari pembacaan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Dan pada malam hari ini insyaallah taala kita memasuki bab yang berikutnya, yaitu bab yang ketiga. Berkata Al-Hafidh Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala, Al-Babu Thalith, bab yang ketiga, fi ikrami ahli al-Qur'ani wal-nahyi an idha'ihim, penjelasan tentang memuliakan ahlul Qur'an, orang-orang yang senantiasa mengamalkan, membaca dan mentadabburi dan mengamalkan kandungan-kandungan dari Al-Qur'anul Karim, dan larangan dari mengganggu mereka, larangan menyakiti mereka, para ahlul Qur'an. Sebab ahlul Qur'an adalah mereka orang-orang yang menghidupkan Al-Quranul Karim, yang berusaha untuk mengamalkannya, dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan apa yang telah datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Ahlul Quran bukanlah yang dimaksud mereka yang hanya menjadikan Al-Quran sebagai pedoman satu-satunya, lalu meninggalkan pengamalan dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan itu yang dimaksud dengan Ahlul Quran. Sebagaimana yang disangka oleh golongan ingkaru sunnah atau golongan al-Qur'aniyun, mereka-mereka yang hanya beramal dengan Al-Quran saja menurut persangkaan mereka bahwa yang menjadi hujjah hanya Al-Quranul Karim, lalu mereka mengklaim bahwa mereka lah ahlul Quran, orang-orang yang berpegang dengan Al-Quran, sehingga setiap majelis dan pengajian mereka yang dibahas Al-Quran, lalu kemudian mereka sendiri yang menafsirkan atau ditafsirkan oleh syekh tarekat mereka dengan sistem mangkul dan tidak diperbolehkan keluar dari pemahaman guru-guru mereka. Yang demikian ini bukan dari ahlul Quran, sebab tidak dimungkinkan seseorang mengamalkan Al-Quran lalu meninggalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang meninggalkan sunnah, orang-orang yang meninggalkan apa yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pada hakikatnya dia tidak mengamalkan Al-Quranul Karim. Sebab Al-Quranul Karim memerintahkan kepada umat ini untuk menjadikan apa-apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pedoman mereka. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul datangkan kepada kalian, maka hendaklah kalian mengambilnya. Dan apa yang Rasul cegah kalian darinya, fantahu, maka berhentilah kalian, jangan kalian melakukannya. Dan masih banyak lagi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan untuk mengikuti apa-apa yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga yang dimaksud Ahlul Quran adalah mereka-mereka yang mengamalkan Al-Quran Al-Karim dan yang mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya, beliau bersabda, ala inni utitul Quran wa mithlahu ma'ah. Ketahuilah, sesungguhnya aku diberikan Al-Quran dan yang semisal Al-Quran itu bersamanya, yaitu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ahlul Quran mereka adalah yang senantiasa menghidupkan Al-Quranul Karim. Mereka membacanya di rumah-rumah mereka. Mereka berusaha untuk mengkajinya dan mengamalkan dalam kehidupan mereka dengan meminta bantuan dari petunjuk dan bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis-hadis beliau, dan dengan meminta bimbingan dari pemahaman para ulama ussalafus salih dari kalangan para sahabah, para tabi'in dan atba'ut tabi'in, yang mana mereka adalah orang-orang yang berada di generasi yang terbaik, dan mereka adalah orang yang terbaik dalam memahami Al-Quran dan hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka terhadap mereka lah kita menghormati dan kita menjunjung tinggi, memuliakan kedudukan mereka sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah memuliakan kedudukan mereka dengan gelar radhiyallahu anhum wa radu an. Qala Allahu Azza wa Jal, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 32, wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Dan barang siapa yang memuliakan, mengagungkan syiar-syiar Allah, sya'air itu jamak dari sya'irah, yang dimaksud sya'irah atau syiar-syiar adalah tanda-tanda yang terdapat dalam agama ini secara zahir, tanda-tanda agamanya, mencakup tanda-tanda yang zahir dari agama ini, termasuk diantaranya menunaikan ibadah haji, termasuk diantaranya berkurban, termasuk diantaranya al-adhan, termasuk diantaranya salatul jamaah, termasuk diantaranya masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang lainnya dari yang zahir dari syiar-syiar dalam Islam. Ini semuanya termasuk dalam keumuman dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, syairullah, syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk diantara syiar-syiar Allah adalah ahlul Quran, orang-orang yang menghidupkan Al-Quran Al-Karim, orang-orang yang mengamalkan Al-Quran Al-Karim, orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran kepada yang lainnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, sesungguhnya ini termasuk di antara ketakwaan hati, termasuk di antara kebaikan. Kebaikan itu adalah mencintai apa-apa yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan di kalangan umat ini ahlul Quran, orang-orang yang menghidupkan Al-Quran dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan mencintai mereka, maka kita mengagungkan dan memuliakan syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan kita melihat ada seseorang yang semangat mempelajari Al-Quran, belajar Al-Quran, tajwid, lalu mempelajari makna-maknanya, dan dia mengamalkan bersungguh-sungguh dalam mengamalkannya dalam kehidupannya, maka kita berusaha untuk cinta kepada mereka. Kita berusaha untuk cinta kepada mereka karena mereka adalah orang-orang yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menghidupkannya, terkhusus pada zaman-zaman di mana banyak dari kalangan kaum muslimin telah meninggalkan Al-Quran Al-Karim, telah meninggalkan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka hendaklah kita jadikan mereka sebagai saudara-saudara kita, sebagai ikhwanuna fillah, sebagai teman-teman kita, duduk bersama mereka. Sebab bukanlah satu hal yang merugi apabila seorang menjadikan ahlul Quran, orang-orang yang senantiasa menghidupkan Al-Quran dan Sunnah, sebagai teman mereka. Sebab itu akan mempengaruhi mereka dalam kehidupan, mengarahkan mereka kepada kebaikan, mengarahkan mereka kepada ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dari hadis Abi Hurairah, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu berdasarkan agama temannya, maka hendaklah salah seorang kalian memperhatikan dengan siapa dia berteman, dengan siapa dia berteman, dia tidak akan jauh dari temannya itu. Wataknya dia, akhlaknya dia, sikap-sikapnya dia. Kalau temannya baik, insya Allah dia akan menjadi baik. Keburukan-keburukan yang ada pada dia, dia akan berusaha memperbaiki. Kenapa? Karena temannya orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Tapi kalau dia berteman dengan orang-orang yang jelek, yang akan merusak agamanya, waliyadzubillah, maka lama-kelamaan kebaikan yang ada pada dia akan meluntur, ya, sehingga dia merasa benci dengan ahlul khair, justru dia merasa senang dengan orang-orang yang akan menjauhkan dia dari Al-Quranul Karim dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Maka memuliakan mereka termasuk di antara syiar, dan itu termasuk di antara ketakwaan hati. Wa qala Allah ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 30, wa man yu'adzim hurumatillahi fahuwa khairun lahu inda rabbih, dan barang siapa yang memuliakan hurumatillah, ini sama ya dengan syairullah. Hurumatillah adalah agama atau tanda-tanda dari agama Allah subhanahu wa ta'ala yang nampak, maka barang siapa yang memuliakannya, fahuwa khairul lahu inda rabbih, maka itu lebih baik baginya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin, dan rendahkanlah sayapmu, maksudnya, dan hendaklah engkau bersikap lemah lembut, hendaklah engkau bersikap tawadhu' dan cinta kepada limanittaba'aka minal mu'minin, kepada orang-orang yang mengikutimu dari kalangan kaum mu'minin. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk bersikap lemah lembut kepada orang-orang yang mengikutinya dari kalangan kaum mukminin. Karena yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Maka lemah lembutlah terhadap mereka. Ya. Cintailah mereka. Perbaikilah dalam bergaul dengan mereka. Ini perintah Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka tentunya perintah kepada Rasulnya adalah perintah kepada umat ini, yang menjelaskan wajibnya bagi kita untuk cinta kepada kaum mukminin, berbuat baik kepada mereka, merendahkan diri kita di hadapan mereka, lemah lembut, tidak bersikap kasar terhadap kaum mukminin. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang mengharapkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan ketulusan mereka, mereka mengikuti jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liman ittaba'aka minal mu'minin, kepada orang-orang yang mengikutimu, yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan kaum mu'minin. Maka di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan kepada umat ini agar hendaklah mereka bersikap lemah lembut kepada para pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menampakkan secara zahir mereka mencintai Rasulullah alaihi salatu wasallam, dan mereka berusaha untuk mengikutinya dalam kehidupan mereka dengan menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka cintailah mereka. Dan ini adalah persaksian dari Allah bahwa mereka adalah mukminin. Liman ittaba'aka minal mu'minin, siapa yang mengikutimu wahai Rasul dari kalangan kaum mukminin. Ya. Berbeda dengan ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak berada di atas jejaknya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sehingga tidak termasuk dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala ini. Bahkan ayat ini menjelaskan dan kabar gembira bagi mereka-mereka yang bersungguh-sungguh untuk berusaha mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala masukkan kita sekalian di antara kaum mukminin yang disebutkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya ini. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 58. Walladzina yu'dzuunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubiina, dan orang-orang yang menyakiti kaum mukminin dan mukminat dengan selain apa yang mereka amalkan, ya, mereka tidak bersalah, akan tetapi justru orang-orang tersebut menyakiti kaum mukminin dan mukminat. Nah, menuduhkan dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan kepada kaum mukminin dan mukminat. Faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubiina. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, mereka-mereka itu yang menyakiti kaum mukminin dan mukminat, sungguh mereka telah memikul kedustaan dan dosa yang nyata. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada manusia agar hendaklah mereka berhati-hati. Jangan sampai mereka menyakiti kaum mukminin dan mukminat. Padahal mereka tidak bersalah. Mereka ingin melakukan kebaikan, tapi justru manusia mencela. Mereka ingin menghidupkan Al-Qur'anul Karim. Mereka ingin mengamalkan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi justru mereka mencela, menyakiti, menuduh dengan berbagai macam tuduhan. Kata Allah, hati-hati mereka itu. Orang-orang yang menyakiti kaum mukminin dan mukminat dengan selain apa yang mereka kerjakan, dengan selain apa yang mereka lakukan, maka sungguh telah mereka memikul kedustaan dan dosa yang nyata, menunjukkan bahwa ini dosa besar, menyakiti kaum mukminin dan mukminat. Ya, demikian banyak ma'asyiral ikhwah rahimakumullah dari kalangan manusia yang menyakiti kaum mukminin dan mukminat, yang menyakiti orang-orang yang hendak mengamalkan amalan-amalan yang saleh, dituduh dengan berbagai macam tuduhan, diteror dengan berbagai macam teror, ya, padahal mereka menghendaki kebaikan. Mereka mempelajari Al-Quranul Karim, namun dianggap dengan berbagai macam tuduhan. Dianggap sebagai terorisme lah. Dianggap sebagai irhabi. Dianggap sebagai orang yang mendatangkan ajaran baru dan seterusnya. Padahal, yang mereka amalkan terdapat dalam Al-Quran. Terdapat dalam hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, hendaklah yang menjadi patokan dalam mengukur kebenaran adalah Al-Quran dan As-Sunnah, bukan ucapan orang. Walaupun kebanyakan dari manusia mengucapkan itu, walaupun mayoritas dari kalangan manusia mereka mengucapkan itu, akan tapi kalau itu adalah kebatilan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, kita harus mengatakan kebatilan tanpa memandang banyaknya orang yang mengatakannya. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Kalaulah sekiranya kalian mentaati kebanyakan dari kalian manusia, maka mereka akan menyesatkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ini menjelaskan kepada kita tentang wajibnya bagi kita membela kaum mukminin, cinta kepada mereka, bersikap loyal kepada kaum mukminin, dan tidak diperbolehkan bagi kita untuk menyakiti mereka sedikit pun tanpa dosa yang mereka lakukan. Ya, padahal mereka berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berusaha untuk memperbaiki kondisi umat. Maka hendaklah kita cinta kepada mereka. Kita menghormati mereka. Tidak sebagaimana kebiasaan orang-orang fasik yang membenci kaum mukminin dan mukminat. Pada saat mereka melihat kaum mukminin, mereka menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, maka timbul kebencian dalam hatinya. Nah, ini jangan sampai demikian keadaan kita. Waliyadzubillah. Apabila salah seorang dari kita merasakan itu, tatkala melihat ada orang yang berbuat kebaikan justru timbul kebencian pada diri kita, maka periksa diri kita, koreksi. Segera kita perbaiki, menunjukkan ada penyakit yang harus kita keluarkan, yang harus kita sembuhkan, ya, dengan segera introspeksi diri, kembali kepada Al-Quran, cek diri kita, kembali kepada Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Wa fil babi hadith Abi Mas'udin Al Ansari wa hadith Ibn Abbas Al Mutaqaddiman fil babi tsani. Dan dalam permasalahan ini telah disebutkan terdahulu hadith Abu Mas'ud Al Ansari dan hadith Ibnu Abbas yang telah disebutkan dalam bab yang kedua. Wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala. Dan dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna min ijlalillahi ta'ala." Sesungguhnya di antara bentuk penghormatan kita, pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ikrama dzisyaibatil muslim. Menghormati orang tua yang muslim, memuliakan mereka. Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan termasuk golongan kami orang-orang yang tidak menghormati orang tua dan tidak mengasihi, menyayangi anak kecil. Nah, wajib kita mendudukkan mereka, mendudukkan manusia pada kedudukan mereka, orang tua pada tempatnya terkhusus. Dalam hal ini adalah kedua orang tua kita masing-masing. Wa wassayna al-insana biwalidayhi husna. Kami telah wasiatkan kepada manusia agar mereka berbuat baik dengan sebaik-baiknya kepada kedua orang tua mereka. Atau secara umum, orang yang lebih tua dari kita. Orang yang lebih tua. Wajib bagi kita untuk menghormati mereka. Ya, merendahkan diri. Tidak bersikap kasar. Dan ini termasuk di antara akhlak Islam yang mulia. Kebanyakan ya, terkhusus anak-anak di zaman sekarang tidak punya rasa hormat kepada orang tua. Ya. Tidak punya rasa hormat. Memandang enteng orang lebih tua. Merendahkan kedudukan mereka. Dan ini bukan dari akhlak Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk memuliakan orang yang lebih tua dari kita. Bahkan kata Nabi alaihi wasallam, min ijlalillah. Salah satu bentuk kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala adalah memuliakan mereka, menghormati. Wa hamilal qur'ani ghairal ghali fihi wal jafi anhu. Dan juga termasuk di antara mengagungkan Allah Subhanahu wa taala adalah memuliakan orang-orang yang membawa Al-Quranul Karim. Memuliakan mereka, orang-orang yang membawa, membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quranul Karim dalam kehidupannya. Ghairal ghali fihi wal jafi anhu, yaitu mereka-mereka yang tidak melampaui batas dan tidak pula bersikap jafa sampai meninggalkan Al-Quran. Ini mereka yang bersikap tengah-tengah. Tidak bersikap ekstrim, karena bersikap ekstrim melampaui batas. Tidak juga bersikap meremehkan sampai meninggalkan Al-Quran Al-Karim. Dan meninggalkan Ahlul Quran, tidak demikian. Tapi tengah-tengah. Kita hormati mereka, namun kita tidak berlebih-lebihan. Mendudukkan mereka pada kedudukannya. Karena mereka adalah hamilul Quran, maka kita hormati mereka. Jangan kita menyakiti mereka. Tapi juga kita tidak berlebihan. Ya, menganggapnya sebagai manusia yang tidak pernah salah. Nah, ini tidak benar. Ya. Kita menghormati karena Allah dan Rasulnya menganjurkan kita untuk menghormati mereka. Mereka adalah aulia Allah. Kaum mukminin seluruhnya adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan kita wajib untuk menghormati mereka. Namun kita tidak mengangkat kepada derajat yang melampaui batas. Ya, menganggapnya maksum, tidak demikian. Mereka adalah manusia biasa. Ya. Begitulah keadaan kita terhadap kaum mukminin. Semakin mereka itu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin besar rasa loyal kita, rasa cinta kita kepada kaum mukminin. semakin mereka itu jauh dari agama Allah, semakin mereka melakukan perbuatan kemaksiatan, semakin mereka menyimpang, maka semakin besar pula kebencian kita terhadap mereka. Jadi tergantung semakin dekat atau semakin jauhnya mereka dari Islam. Semakin dekat mereka kepada Islam, semakin cinta kita. Oleh karena itu di antara kaum mukminin ada di antara mereka yang wajib kita mencintai mereka 100%. Kecintaan murni, tidak boleh ada kebencian sedikit pun. Yaitu karangan para nabi dan rasul. Kita tidak boleh benci kepada mereka sedikit pun. Demikian pula kepada para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Ya. Kepada siddiqun, asyuhada, wajib bagi kita cinta kepada mereka. Tanpa ada kebencian sedikit pun, kecintaan yang tulus, murni 100%. Di antara kaum mukminin ada yang kita cinta dari satu sisi, ada juga kebencian dari sisi yang lain. Ya. Yaitu mereka-mereka dari kalangan kaum mukminin yang memiliki penyimpangan, yang terjatuh dalam perbuatan kemaksiatan-kemaksiatan. Ya. Maka semakin dekat mereka kepada Islam, semakin taat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin besar rasa cinta kita kepada dia. Ya. Semakin jauh mereka dari Islam, semakin mereka berbuat bid'ah atau kemaksiatan, maka semakin besar kebencian kita. Namun selama mereka muslim, harus tetap ada perasaan cinta. Selama mereka muslim, harus tetap ada perasaan loyal kita dengan keislamannya tersebut. Wa ikramadhi sultan al-muqsit. Demikian pula termasuk di antara bentuk pengagungan kita kepada Allah adalah menghormati, memuliakan penguasa yang adil. This sultan, yang memiliki kekuasaan, yakni penguasa yang adil, pemerintah. Sebab apabila penguasa tersebut adil, subhanallah, itu merupakan tanda Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah kepada negeri itu. Memberikan kemakmuran. Dengan keadilan sultan, maka akan sejahtera masyarakat. Nah, sehingga apabila ada sultan yang adil, berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, menegakkan syariat Allah Azza wa Jalla di muka bumi ini, maka sudah sepatutnya kita untuk cinta kepada mereka, kita muliakan, ya, dan tidak menyakiti mereka. Sultan lalu bersikap adil, sebab ini adalah suatu hal yang sangat jarang sekali. Kebanyakan dari mereka setelah mereka diberi jabatan, kekuasaan, manzilah, punya kekuatan, kebanyakan dari mereka lalai dari Allah Subhanahu wa taala, terpengaruh dengan kehidupan dunia, harta, sehingga menyebabkan mereka lalai dari ibadah. Sehingga tidak sedikit dari para penguasa yang fasik, yang zalim. Walaupun kita sebagai seorang muslim, wajib hukumnya untuk taat kepada penguasa muslim. Apakah penguasa itu orang yang bertakwa ataukah orang yang zalim? Tidak ada perbedaan. Selama mereka memerintahkan dalam perkara-perkara yang bukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah merupakan manhaj Islam, pendirian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akan tetapi tatkala ada penguasa adil, subhanallah, ya, menunjukkan bahwa dia bersabar dari kehidupan dunia, tidak terlena dengan dunia, ya, tidak terpengaruh dengan dahsyatnya fitnah, dia bersabar, dia menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, ini adalah kemuliaan yang besar. Sehingga wajib bagi kita untuk memuliakan mereka-mereka yang menghidupkan hukum-hukum Islam, yang menerapkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi di saat mereka diberi kekuasaan. Sebab ini merupakan salah satu tanda ya memuliakan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan hadis ini hasan. Juga dihasankan oleh Al-Albani rahimahullahu taala dalam sahih Al-Adab Al-Mufrad. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan dari Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW telah memerintahkan kami, an nunzilan nasa manazilahum, agar kemudian kami menempatkan manusia pada kedudukan-kedudukan mereka. Rawahu Abu Dawud fi sunanih. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dan Al-Bazzar dalam musnadnya. Al-Hakim Abu Abdullah berkata dalam Ulumul Hadis, hadis ini adalah hadis yang sahih. Namun hadis ini terjadi kelemahan. Ada sanad yang terputus. Maimun bin Abi Syabib tidak mendengarkan hadis ini dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Abu Daud sendiri. Akan tetapi makna dari hadis ini benar, dikuatkan dengan riwayat-riwayat yang lainnya, bahwa wajib bagi kita mendudukkan manusia pada kedudukannya. Ya, ahlul Quran kita dudukkan, orang-orang yang kafir kita klasifikasikan. Ada orang kafir yang harbi, yang wajib untuk diperangi. Ada orang-orang kafir yang mu'ahad, zimmi, musta'min. Ya, demikian pula jenis-jenis manusia yang lainnya kita dudukkan sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya mendudukkan mereka dalam syariah. Nah, telah disebutkan tadi ya, hamilul Quran, orang-orang yang mengamalkan Al-Qur'an Karim. Wajib bagi kita memuliakan mereka, orang-orang tua kaum muslimin, kita muliakan mereka. Para penguasa yang adil, kita tempatkan mereka pada kedudukan yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya tempatkan. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u bainar rajulaini min qatla Uhudin, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan antara dua orang dari orang-orang yang terbunuh dalam perang Uhud. Jadi setelah terjadinya peristiwa perang Uhud, puluhan dari para sahabah meninggal. Mayat-mayat mereka tergeletak di daerah Uhud. Setelah selesai perang, maka para sahabat pun mengumpulkan mayat-mayat mereka radhiyallahu ta'ala anhum, orang-orang yang syahid dalam perang Uhud, ya, untuk mereka makamkan. Pada saat mereka hendak makamkan, maka mereka berusaha untuk mencari kain kafan untuk menutupi masing-masing dari tubuh mereka yang meninggal. Disebabkan karena tidak cukupnya kain kafan pada saat itu, sehingga bagian satu orang itu dipotong menjadi dua. Ya, bagian satu orang dipotong menjadi dua, lalu kemudian dibungkus masing-masing dari mereka yang telah meninggal. Yang nampak ya dari tubuhnya, mungkin kalau masih nampak bagian kakinya, maka ditutupi dengan al-idkhir, ya, rumput kering yang digunakan untuk menutupi tubuh mereka yang telah meninggal. Nah, disebutkan dalam riwayat ini bahwa Nabi SAW mengumpulkan antara dua orang dari orang-orang yang terbunuh dalam perang Uhud. Karena saking banyaknya mereka yang meninggal, maka terkadang satu lubang ya dikuburkan ada dua orang, tiga orang. Nah, dalam satu lubang. Nah, sehingga ketika Nabi SAW mengumpulkan mereka, pada saat mereka hendak dimasukkan ke dalam liang lahat, Thumma yaqulu, maka Rasulullah SAW melihat. Ya, di antara mereka, mereka meninggal. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ayyuhuma aktsaru akhdhan lil Qur'an, yang mana di antara dua orang ini yang paling banyak hafal Qur'annya, yang paling banyak dia mengambil Al-Qur'an, yang mana di antara dua orang ini? Fa in ushira ila ahadihima, kalau diisyaratkan bahwa si fulan ini yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya, yang paling banyak mengambil ayat-ayat Al-Qur'an, qaddamahu fil lahdi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih mendahulukan dia dimasukkan ke dalam liang lahat. Ya. Sampai meninggalnya pun masih dimuliakan. Subhanallah. Karena hafalan Al-Qur'annya. Dilihat siapa yang paling banyak, maka dimasukkan terlebih dahulu sebagai bentuk kemuliaan kepada dia, kemudian orang yang berikutnya, orang yang berikutnya. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Maka di dalam hadis ini menjelaskan bahwa ahlul Quran dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia pada saat dia akan meninggal, bahkan pada saat dia akan dimasukkan ke dalam liang lahat. Apabila di sana ada beberapa orang yang meninggal, maka didahulukan orang yang ahlul Quran, yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya dibandingkan yang lain. Ya. Di alam barzakh dimuliakan terlebih ketika dia telah menghadap Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan untuk terus naik ke dalam surga. Tingkatan-tingkatan surga terus diperintahkan dia untuk menaikinya, ya, tergantung sampai di mana dia membaca Al-Qur'anul Karim. Subhanallah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah azza wa jalla qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis qudsi, man aadha li waliyan faqad aadhantuhu bil harbi, barang siapa yang menyakiti waliku, maka sungguh aku telah mengumumkan padanya untuk diperangi. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Maka ini peringatan keras dari Allah Subhanahu wa taala untuk tidak menyakiti wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyakiti mereka. Siapa yang menyakiti wali Allah, maka Allah lah yang akan menjadi lawannya. Kalau Allah yang menjadi lawannya, siapa yang mampu mengalahkan Allah Subhanahu wa taala? Akan menjadi hina dia di dunia dan di akhirat. Allah telah mengumumkan kepada orang-orang yang menyakiti aulia Allah dengan peperangan. Namun siapa yang dimaksud wali di sini? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu pada saat mereka meninggal tidak ada kekhawatiran atas mereka dan mereka tidak bersedih. Siapa mereka itu yang disebut sebagai wali-wali Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang beriman dan bertakwa. Oleh karena itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kullu taqiyyin waliyullah. Setiap yang namanya orang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah wali Allah. Ya. Bukan tanda-tanda waliyullah adalah orang yang bisa berjalan di atas air, bukan. Bukan tanda waliyullah orang yang bisa terbang di udara dengan memakai sajadah. Bukan waliyullah itu. Bukan tanda waliyullah orang yang sedang duduk di rumahnya lalu dia ngakunya bahwa dia sedang tawaf di Ka'bah. itu dusta. Nah, gak mungkin jasad orang itu ada dua. Nah, gak mungkin. Mungkin salah satu jasad dia, yang satunya syaitan yang menyerupai dia. Nah, bukan tanda waliullah ya, ketika orang-orang mendatangi dia ataukah para pejabat datang kepada dia minta barokah ya. Para pejabat datang ke rumahnya ya, menyelami, dicium tangannya, dimintai untuk dimasukkan air liurnya, itu bukan waliullah itu. Nah, ya. Karena ada yang ngaku seperti itu. Tanda waliullah itu, kata dia, ketika banyak para pejabat datang kepada dia. Nah, ya, ya memang yang ngomong ini ngakunya juga sebagai waliullah. Nah, dan memang banyak pejabat yang datang kepada dia, terlebih-lebih ketika mendekati pemilu. Ya, banyak yang datang minta barokah. Nah, itu bukan demikian ya akhwan. Kullu muttaqin waliullah. Setiap yang namanya orang bertakwa, dia adalah wali Allah. Kata Abu Yazid Al-Bustami, demikian pula dari Al-Imam Syafi'i dan yang lainnya. Idza ra'aita rajulan yamshi 'alal ma' wa yatiru fil hawa wa huwa muqassirun fid din falaysa waliyan lillah. Kalau engkau melihat ada orang, dia bisa berjalan di atas air, dia bisa terbang di atas udara, tapi dia melalaikan agama ini, sholat jamaah gak pernah kelihatan di masjid, maka itu adalah wali syaitan, bukan waliullah. Ya, bukan waliullah. Jadi jangan dipandang dengan kesaktian-kesaktian yang dimiliki. Tanda wali Allah apabila orang itu punya kesaktian. Berapa banyak para dukun itu, tukang-tukang sihir itu, mereka bisa masukkan bola api ke dalam mulutnya. Ya. Mereka dengan pedangnya bisa ya mencabik-cabik tubuhnya dalam keadaan tubuhnya tidak terluka sedikit pun. Padahal mereka adalah syaitan-syaitan. Nah, orang enggak pernah sholat, itu bukan waliullah. Itu wali syaitan. Ya. Makanya ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala berhadapan dengan firqah yang ada di zamannya, Ar-Rifa'iyah, juga disebut firqah Al-Ahmadiyah atau firqah Al-Bata'ihiyah, salah satu tarekat Sufiyah ya, yang sebenarnya pemimpinnya ini orang yang pertama ya, ini orangnya soleh, ahli ibadah. Ar-Rifa'i ini yang dinisbahkan kepadanya tarekat tersebut, orangnya baik, soleh, zuhud. Tapi kemudian para pengikutnya ini ya, mempelajari macam-macam. Meninggal Ar-Rifa'i, mereka menisbahkan kepada Ar-Rifa'i ini, tapi mereka berlebihan sampai mempelajari ilmu-ilmu kesaktian. Nah, sampai mereka mampu ya membakar tubuh mereka dalam keadaan mereka tidak terbakar sama sekali, tapi sudah dipakai macam-macam ya. Mereka pakai minyak, namanya minyak kodok, entah apa dari kodok beneran atau wallahu a'lam. Nah, pakai minyak kodok ya, terus pakai campuran apa gitu ya, setelah itu mereka bakar tubuh mereka, tidak mengapa, tidak terbakar. Lalu mereka menganggap bahwa diri mereka sakti dan mencela Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dan menantang Syekhul Islam ya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, saya tantang mereka ya, mari kita sama-sama masuk ke dalam api, saya tantang kalian, tapi dengan syarat sebelum kita masuk ke dalam api, maka kita harus membersihkan tubuh kita terlebih dahulu ya, di air, kita masuk ke kolam, lalu kita bersihkan tubuh kita agar tidak lagi ada yang melengket dari minyak dan macam-macam. Lalu setelah itu kita sama-sama memasukkan diri kita. siapa di antara kita yang diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Takut juga mereka. Ya. Mereka tidak berani menerima tantangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Orang-orang mengatakan, tapi mereka sakti, ya. Mereka tidak termakan api tubuhnya. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala, yang mana lebih sakti dibandingkan Dajjal? Dajjal cukup dia mengatakan, amtiri, turun hujan, hujan turun. Iya kan? Naam. Kalau Dajjal mengatakan, tahan, hentikan hujan, berhenti hujan itu. Lebih sakti mana dibandingkan Dajjal? Dalam keadaan demikian, Dajjal pun, ya namanya Dajjal ya, ma'ruf. Naam, syaitan. Ya. Walhasil tidak bisa dijadikan itu sebagai patokan. Naam. Sekarang ini lagi ramai-ramai. Ada orang dianggap sakti dari mana ikhwan? Dari India. Iya. Siapa namanya? Satya Baba. Naam. Katanya, wallahu alam. Katanya ya, bisa menurunkan hujan. Ya sama dengan Dajjal, biasalah yang seperti itu. Ya. Ya. Walhasil itu tidak bisa dijadikan sebagai patokan. Ya. Sehingga harus dikembalikan kepada apakah dia orang yang mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Kalau tidak, kesaktian apapun itu menunjukkan bahwa dia telah bekerja sama dengan para syaitan untuk menyesatkan umat ini dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa thabata fi sahihain anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan telah sahih dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, man shallas subha, barang siapa yang salat subuh, fahuwa fi dhimmatillahi ta'ala, maka dia berada dalam tanggungan dan dalam keamanan Allah Subhanahu wa taala. Fala yatlubannakumullahu bi syai'in min dhimmatihi, maka jangan sampai Allah menuntut kalian dengan sesuatu dari tanggungannya. Menunjukkan keutamaan orang yang senantiasa melaksanakan salat subuh secara berjamaah, ya, bahwa Allah akan menjamin dia, Allah akan memberikan keamanan dia, sehingga ketika ada orang-orang yang akan menyakiti si fulan ini yang senantiasa salat subuh, yang menunjukkan tanda keimanan dia, ada yang menyakitinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan marah terhadapnya. Wa anil imamainil jalilain Abi Hanifah wa Syafi'i rahimahumallahu taala, dan dari dua imam yang mulia Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i, semoga Allah merahmati keduanya, qala, keduanya mengatakan, illam yakunil ulama awliya Allah falaysa lillahi waliyun, kalaulah para ulama itu bukan wali-wali Allah, berarti Allah tidak punya wali. Maksudnya tidak ada yang lain. Para ulama itulah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Karena para ulama merekalah orang-orang yang takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Qala al-Imam al-Hafiz Abu al-Qasim Ibnu Asakir rahimahullah. Berkata al-Imam al-Hafiz Abu al-Qasim Ibnu Asakir rahimahullah, i'lam ya akhi, ketahuilah wahai saudaraku, waffaqana Allah wa iyyaka limardati, semoga Allah memberikan taufik kepada kami dan kepadamu untuk mendapatkan keridhaannya, wa ja'alana mimman yakhshahu wa yattaqihi haqqa tuqatih, semoga Allah menjadikan kami dia termasuk di antara orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya dengan sebenar-benar ketakwaan. Lalu beliau mengatakan, ketahuilah, anna luhumal ulama'i masmumah, ketahuilah bahwa sesungguhnya daging-dagingnya para ulama itu beracun. Daging para ulama beracun. Ya, maksud beliau jangan sampai kita menyakiti para ulama. Secara umum kaum mukminin, kaum muslimin, kita tidak boleh menyakiti mereka. Tidak boleh membicarakan aib mereka. Membicarakan aib sesama muslim adalah ghibah. Dan ghibah, ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Karim bahwa orang yang mengghibah saudaranya muslim sama kedudukannya bahwa dia memakan daging saudaranya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah senang salah seorang kalian ketika dia akan memakan daging saudaranya dalam keadaan bangkai? Tentunya kalian membencinya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyamakan, kalau kalian menjelek-jelekkan saudara kalian muslim tanpa hak, maka berarti kalian makan dagingnya. Ya. Nah, itu dagingnya kaum muslimin, hukumnya haram untuk kita makan. Apalagi dagingnya para ulama, bukan saja haram, beracun. Ya. Kalau kamu menyakiti para ulama, mencerca para ulama, merendahkan kedudukan mereka, menuduh mereka dengan tuduhan yang macam-macam, maka itu sama dengan kamu memakan daging mereka yang beracun itu. Ya, ini membinasakan kamu sendiri. Sangat berbahaya. Merendahkan kedudukan mereka. Sebab para ulama, mereka adalah para pewarisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka lah yang meneruskan apa yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berupa risalah untuk disampaikan pada umat ini. Mereka lah perantara, sehingga wajib bagi kita untuk memuliakan mereka, menghormati mereka, tidak menyakiti mereka. Para ulama itu adalah para mujahidin, orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, menghabiskan umurnya dalam kehidupan ini untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Maka jika ada orang yang menyakiti mereka, maka sungguh dia telah berbuat keburukan yang akan memudaratkan dirinya sendiri. Ya. Oleh karena itu, di antara prinsip Ahli Sunnah wal Jamaah bahwa wajib bagi kita menghormati para ulama, memuliakan mereka. Ya. Menjauhkan diri dari menyebutkan gelar-gelar yang buruk yang disandarkan kepada para ulama tersebut. Tidak sebagaimana sebagian mereka yang tidak punya rasa hormat, yang merendahkan kedudukan para ulama, ya, yang menganggap bahwa para ulama itu, ya, adalah antek-antek pemerintah misalnya, atau para ulama itu taunya hanya duduk saja, ya, hanya duduk di rumahnya saja, ya, tidak pernah berjihad. Subhanallah. Apakah mereka tidak tahu duduknya para ulama di rumah-rumah mereka itu adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Syekh Abdul Aziz bin Baz, walaupun beliau belum pernah ke Indonesia, tapi ilmunya terasakan oleh semua. Ya. Mereka yang mempelajari Ahlus Sunnah wal Jamaah mengetahui siapa Syekh bin Baz, mengambil ilmu dari beliau. Ya. Padahal beliau di sana, beliau tinggal di rumahnya, tidak memungkinkan beliau untuk berangkat dari satu negeri ke negeri yang lain disebabkan karena beliau buta. Tapi subhanallah, ilmu beliau tersebar. Demikian pula Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya. Begitulah para ulama, mereka berjihad dengan ilmu. Mereka menyebarkan ilmu untuk memberikan hidayah kepada kaum muslimin agar mereka senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menjelekkan mereka, kebinasaan, ya, di dunia sebelum di akhirah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, pada zaman khilafah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika Umar radhiyallahu taala anhu mengangkat Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi gubernur di Kufah pada saat itu. Di Kufah. Lalu tiba-tiba terdengar berita bahwa orang-orang tidak senang dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sampai ada yang mengatakan Sa'ad bin Abi Waqqas ini, ya, kunyahnya Abu Ishaq, Sa'ad bin Abi Waqqas ini la yuhsin yusalli, tidak benar sholatnya, jelek kalau dia sholat. Berita ini sampai kepada Umar radhiyallahu ta'ala, sehingga Umar pun memandang Sa'ad bin Abi Waqqas digantikan oleh Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala. Ketika digantikan, maka Ammar bin Yasir pun hendak meneliti, kenapa sih orang-orang tidak senang dengan Sa'ad bin Abi Waqqas? Siapa yang tidak senang itu? Sumbernya siapa? Lalu kemudian sebelum dia mengecek, Ammar bin Yasir pun bertanya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai Abu Ishaq, ya, kenapa orang-orang membenci kamu? Dan mereka mengatakan engkau tidak benar dalam mengerjakan sholat, tidak baik sholatmu. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, demi Allah, sesungguhnya aku sholat memimpin mereka, aku tidak meleset sedikit pun dari sholat yang pernah aku lihat Rasulullah SAW mengerjakannya. Aku senantiasa berupaya untuk mengikuti sholatnya Rasulullah SAW. Maka Ammar bin Yasir pun mengirim utusan untuk dicek. Di utusan ini dikirim ke berbagai masjid, masjid yang ada di Kufah, untuk menanyakan pada mereka, apakah kalian tidak senang dengan Sa'ad bin Abi Waqqas? Setelah dicek satu persatu, satu masjid dikunjungi, ternyata mereka semua senang, ya, dan mereka memuji Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, kecuali di satu tempat yang ternyata memang di situ provokatornya, ya. Di satu tempat ada masjid. Ditanyakan pada jamaah tersebut, gimana menurut kalian Sa'ad bin Abi Waqqas? Yang lain senang. Tiba-tiba ada seorang yang bernama Usama bin Qatadah. Maka Usama bin Qatadah ini kritikus. Taunya protes. Taunya jadi tukang kritik. Maka dia pun mengatakan, iya, ada apa dengan Sa'ad bin Abi Waqqas? Kata dia, Sa'ad bin Abi Waqqas la yasiru bis-sariyah wa la yuqassim bis-sawiyah wa la ya'dil fil qadhiyah. Sa'ad bin Abi Waqqas ini kalau dia mengutus peperangan, dia tidak pernah ikut berperang, taunya mengutus saja. Maksudnya pemimpin ikut juga lah. Ya, taunya kritik, protes. Ya. Biasanya orang-orang yang seperti ini, apa saja yang dikerjakan oleh pemerintah mesti enggak betul. Mesti enggak betul. Ada aja celah untuk mengelitik. Ya. Kata dia Sa'ad bin Abi Waqqas ini, ya, dia tidak pernah ikut berperang. Dan dia tidak membagi harta itu dengan cara yang adil. Dan dia tidak menghukumi dengan cara yang adil. Akhirnya berita ini sampai kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala. Nah, maka Sa'ad bin Abi Waqqas pun berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dicela, direndahkan kedudukannya. Sa'ad bin Abi Waqqas ini salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan jaminan surga di antara 10 sahabat. Dicela seperti itu. Berdoa Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Beliau mengatakan, ya Allah, apabila hambamu ini dia mengatakan seperti itu, berdiri di hadapan manusia hanya karena riya dan sum'ah, fa'atil umrahu wa'atil faqrahu wa'asibhu fitnah. Tiga doanya, panjangkan umurnya ya Allah, ya, dan panjangkan kefakirannya, biarkan dia hidup dalam keadaan fakir, dan berikan pada dia fitnah. Dan subhanallah, terkabulkan doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Orang ini hidup sampai tua sekali, ya, sampai tua, dan hidupnya miskin sekali, sangat miskin. Saking tuanya itu rambut alisnya itu sampai jatuh menutupi matanya, saking panjangnya, saking tuanya dia. dan subhanallah terkena fitnah. Ya, fitnahnya apa? Di pada saat tuanya dia seperti itu, ya, taunya jalan di jalan gitu, nggak ada yang perhatikan. Ya, kalau dia melihat ada anak-anak perempuan, dia ganggu anak-anak perempuan. Nah, ya, ngajak main-main sama anak-anak perempuan, jadi hina. Nah, ya, orang tua seperti itu suka ganggu anak-anak perempuan. Nah, sambil dia mengatakan, asobat ni da'watu sa'ad, telah menimpa aku doanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala. Akhirnya kehinaan. Ya, kenapa? Merendahkan kedudukan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Wa'adatullah fi hadki astari muntaqsihim ma'lumah. Dan kebiasaan yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan terhadap orang-orang yang membongkar aibnya para ulama, melemahkan atau merendahkan kedudukan mereka, adalah satu hal yang diketahui. Salah satu contoh yang telah kita sebutkan, wa anna man atlaqa lisanu fil ulama bithalbi ibtalahu Allah taala qabla mautihi bi mautil qalb. Dan barang siapa yang melepaskan lisannya terhadap para ulama dengan celaan, maka Allah akan memberikan fitnah kepada dia sebelum dia mati, dengan mati hatinya terlebih dahulu, dimatikan hatinya sebelum dimatikan jasadnya. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Maka berhati-hatilah orang-orang yang menyelisihi perintahnya, maka dia akan ditimpa fitnah ataukah dia akan merasakan azab yang sangat pedih. Dalam surah An-Nur ayat 63. Dengan demikian ikhwan, kita telah menyelesaikan bab yang ketiga tentang kewajiban memuliakan ahlul Quran. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan satu. Sehubungan penjelasan kemarin malam tentang tidak bolehnya seorang membaca Al-Quran ketika sujud. Pertanyaannya, bagaimana dengan berdoa dalam sujud yang doa itu berasal dari Al-Quran? Apakah boleh atau tidak? Yang pertama, kalau seorang hendak berdoa dalam sujud, sebaiknya menggunakan doa-doa yang telah sahih, yang terdapat dalam sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang pernah beliau ucapkan pada saat sujud. Namun, kalau dia hendak berdoa yang lain, atau ada doa yang hendak disampaikan yang itu sesuai dengan yang terdapat dalam Al-Quran, tidak mengapa. Dia mengucapkan itu dengan niat bukan untuk membaca Al-Quran, tapi dengan niat doa. Dengan niat berdoa dan bukan niat membaca Al-Quran Karim. Allahu a'lam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.